Seperti itulah kasihku kepadamu. Sesungguhnya ku merindukan cinta sampai kau hadir memberiku harap. Oh, ku temukan cinta di palung hatimu. Izinkanlah aku untuk menyelami yang terdalam, menerangi jalanku untuk menggapai cinta. Kasihku kepadamu.